اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه wassalama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab Selasau Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat, para pendengar Radio Reja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM melalui streaming Radio Reja Bandung di mana saja Anda berada, melalui channel YouTube ataupun channel Facebook Radio Reja Bandung, juga para pendengar radio Al-Bayan Cianjur, pendengar radio Riyadhul Jannah Tasikmalaya, radio RIS di Kebumen, radio Suara Kalbu di Irian Jaya, Papua, juga pendengar radio Amuba di Pangkal Pinang, pendengar radio Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada, dan radio-radio lain yang ikut juga merelay acara kajian kita pagi hari ini di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Majalisus Syahri Ramadan. Kemarin kita sudah membahas 5 golongan orang di dalam melakukan saum. Yang pertama adalah muslim, baligh, berakal, kemudian selain berakal apa? Muqim, qadir alias mampu, dan tidak ada penghalang. Orang itu wajib saum. Golongan yang kedua adalah anak kecil. Orang ini tidak wajib saum tapi harus dilatih. Walaupun sampai menangis, kata orang Sunda dibebenjokkan, dibujuk, dialihkan perhatiannya dengan mainan atau apapun yang bisa membuat dia lupa terhadap lapar dan hausnya. Yang ketiga, orang gila. Orang gila ini tidak wajib saum karena tidak ditaklif, tidak dibebani kewajiban, dan tidak berdosa, tidak dicatat amalnya. Kalau toh saum juga tidak sah dan tidak ada pahala bagi dirinya. Dan tidak ada fidyah. Keempat, orang yang sudah pikun. Ini juga tidak wajib saum, tidak wajib fidyah karena tidak terkena kewajiban. Yang kelima, orang yang tidak mampu, yang lemah secara permanen, tidak bisa saum. Seperti orang-orang tua, manula yang lemah tapi tidak pikun, masih normal tapi fisiknya lemah, atau orang yang sakit kronis secara permanen, punya mah kronis, tidak bisa saum, dan entah kapan sembuhnya, maka orang ini boleh tidak saum, tapi wajib membayar fidyah. Itu 5 golongan. Kita akan teruskan ke golongan yang berikutnya. Golongan ke-6 adalah musafir. Musafir, bahasa Indonesia, bukan bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda, musafir artinya pengemis. Ini bukan pengemis. Musafir, orang yang bepergian keluar kota untuk kepentingan yang minimalnya mubah, seperti untuk bisnis, untuk silaturahmi, untuk keperluan-keperluan duniawi, apalagi kalau safarnya untuk ibadah, seperti untuk haji, untuk umroh, untuk dakwah, untuk mencari ilmu, itu lebih bagus lagi. Nah, kalau orang musafir bepergian karena ada keperluan, bukan karena sengaja mengambil rukhsah agar bisa berbuka, bukan. Tapi dia ada keperluan, maka orang ini boleh tidak saum, boleh juga saum. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, fa in qasada dzalika fal fitru alaihi haramun wasyamu wajibun alaihi hina idzin. Kalau orang itu melakukan safar karena sengaja ingin berbuka, tidak ada keperluan lain. Berangkat dari Bandung ke Jakarta. Kenapa? Biar bisa buka saja. Maka orang itu haram berbuka dan tetap wajib saum. Tidak boleh. Fa idza lam yaqsud at-tahlil fa huwa mukhayyarun baina siyami wal fitr sawa'un talat muddatu safar aw qasarat. Tapi kalau niat safarnya itu karena ada keperluan, termasuk keperluan yang mubah, seperti untuk bisnis, untuk silaturahmi ke kawan atau ke saudara, dan memang ada keperluan, maka boleh. Dan orang ini mukhayyar. Mukhayyar itu boleh memilih antara saum atau berbuka. Dia boleh membatalkan saumnya, boleh juga dia berbuka, baik perjalanannya enteng seperti pakai mobil yang ber-AC, pakai kereta kelas eksekutif, pakai pesawat, tapi jarak yang ditempuhnya sudah mencapai jarak safar, maka dia boleh memilih saum atau berbuka, dan kedua-duanya dibolehkan berdasarkan keumuman ayat di dalam surah Al-Baqarah 185, man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Siapa di antara kalian yang sakit atau safar, dia boleh berbuka, tapi hendaklah dia mengganti di hari lain selama hari-hari yang dia tidak berpuasa. Kalau tidak puasanya 3 hari karena safar, ganti dengan 3 hari lagi nanti. Allah hanyalah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Anas, kunna nusafiru ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ibi sha'imu 'alal muftir walal muftir 'alas sha'im. Kami bepergian safar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Di antara kami ada yang saum, ada juga yang berbuka. Yang saum tidak mencela yang berbuka, yang berbuka tidak mencela orang yang saum. Menunjukkan dua-duanya dibolehkan dalam syariat dan Nabi membiarkannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, berkata Abu Sa'id, ya rauna anna man wajada quwwatan fasoma fa inna dzalika hasanun. وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ. Kata Abu Sa'id, Nabi dan para sahabat memandang, melihat siapa orang yang memiliki kekuatan di dalam safarnya. Jadi walaupun safar dia kuat saum. Saumnya tidak mencegah, menghalangi, menghambat keperluan dia selama safarnya. Lalu dia saum, maka itu bagus bagi dirinya. Tapi siapa orang yang safarnya menyebabkan dia lemah kalau dibawa saum? Umpamanya perjalanannya berat, jauh, lama. Kalau umpamanya saum, dia bisa lemah, bisa sakit, bisa muntah. Lalu dia berbuka, maka itu baik bagi dirinya. Jadi tergantung sikon, situasi dan kondisi yang kita rasakan. Kalau umpamanya ternyata dengan safar lalu saum bisa menyebabkan sakit, lalu keperluan karena safarnya menjadi tidak bisa ditunaikan, ya lebih baik berbuka, maka itu bagus bagi dirinya. Tapi nanti wajib diqadha. Sebuah hadis dalam Sunan Abu Daud dari Hamzah bin Amr al-Aslami, dia bertanya, ya Rasulullah, inni sahibu dhuhr, u'alijuhu, usafiru alaihi, wa akrihi, wa innahu rubbama sadafani hadha syahr, yakni Ramadan, wa ana ajidu quwwah, wa ana syabun, fa ajidu bi anna sawma ya Rasulullah, ahwan ala man alayya min uakhirahu fayakunu dainan ala afa'asumu ya Rasulullah. Kata Hamzah, wahai Rasulullah, aku ini memiliki fisik yang cukup kuat. Aku memiliki keluhan di punggungku. Aku kemudian berobat. Aku safar untuk melakukan pengobatan tersebut. Kadang-kadang di tengah jalan datang bulan Ramadan. Tapi saya masih kuat, saya masih muda. Kalau saya saum, maka ini lebih ringan bagi saya. Apakah lebih baik saya saum dan tidak memiliki hutang, ataukah nanti saya bayar, saya batalkan, lalu itu menjadi hutang bagi saya, lalu nanti saya harus mengqadha, ya Rasulullah, mana yang lebih baik? Jadi orang ini safar untuk berobat, tapi kalau saum masih kuat. Apakah lebih baik berbuka, terus nanti diqadha, ataukah tetap saum? Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzalika syi'ta ya Hamzah, terserah mana yang lebih kamu inginkan wahai Hamzah. Jadi dua-duanya dibolehkan dengan kadar yang sama. Tidak ada yang lebih baik, tidak dikatakan saum lebih baik daripada buka atau buka lebih baik daripada saum. Dua-duanya dalam kadar yang sama, ya. Terus, mana yang lebih baik untuk dilakukan, saum ataukah berbuka? Ini tergantung situasi pribadi orang yang safar. Berkata para ulama, diantaranya dikemukakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. فَإِذَا كَانَ صَحِبُ السَّيَّارَةِ يَشُقُّ عَلَيْهِ السَّوْمِ فِي رَمَضَنْ فِي سَفَرْ مِنْ أَجْلِ الْحَرْ مَثَلًا فَإِنَّهُ يُؤَخِّرُهُ إِلَى وَقْتٍ يَبْرُدُ فِيهِ الْجَوْءُ وَيَتَيَسَّرُ فِيهِ الصِّيَامُ عَلَيْهِ وَالْأَفْضَلُ لِلْمُسَافِرِ فِعْلُ الْأَسْهَلِ عَلَيْهِ مِنَ الصَّيْمِ وَمِنَ الصِّيَامِ وَالْفِطْرِ. Kalau orang bepergiannya pakai mobil, terus kalau dibawa saum berat di bulan Ramadan, maka kalau umpamanya Ramadan tahun itu jatuh pada musim panas, sebaiknya dia diakhirkan bepergiannya sampai musim dingin. Tapi kalau harus mau tidak mau harus berangkat pada saat itu, yang afdol bagi musafir, mana yang lebih enteng bagi dirinya. Apakah lebih enteng saum atau lebih enteng berbuka? Kalau seperti yang tadi dijelaskan, dengan saum lemah, lalu kepentingan safarnya menjadi terganggu, lebih baik dia berbuka. Tapi kalau dengan saumnya dia tidak terpengaruh apa-apa, tidak terhalang keperluan-keperluannya tetap masih kuat, maka dia lebih baik melakukan saum. Sebuah hadis yang diterima dari Abu Darda radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Abu Darda, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan fi harrin syadidin. Hatta in kana ahaduna la yadau yadahu ala ra'si min syiddatil har. Wa ma fina sha'imun illa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawahah wa aftara sallallahu alaihi wasallam mura'atan li ashabihi hina balaghahu annahum syaqqa alaihi siyam." Kami, kata Abu Darda, keluar melakukan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan pada waktu musim yang sangat panas. Seperti umpamanya Ramadannya di bulan Juni, Juli, Agustus, itu musim-musim panas. Puncaknya musim panas itu bulan Agustus, Juli, Agustus. Itu panas sekali. Kalau di Timur Tengah, ya, itu panas. Kami keluar safar dalam bulan Ramadan pada musim yang sangat panas. Sampai-sampai kami itu, di antara kami ada yang meletakkan tangannya di atas kepalanya saking panasnya. Tidak ada yang saum di antara kami, kecuali dua orang. Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawaha. Hanya itu dua orang, yang lainnya tidak kuat. Lalu berbuka, makan dan minum. Maka Nabi SAW pun kemudian berbuka sebelum maghrib, karena apa? Karena melihat para sahabat yang merasa sangat keberatan dengan saum. Lalu Nabi berbuka. Karena menunjukkan berbuka lebih baik kalau memang terasa sangat berat di dalam safar tersebut. Dari Jabir radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Makkah amal fathhi fasoma hatta balaga qurra'ul ghamim. Fasoma an-nas ma'ahu faqila lahu innan nasa qad syaqqa 'alaihim isyam wa annahum yanduruna fima fa'alta. Fada'a biqadhin min ma'in ba'dal asr fashariba wan nasu yanduruna ilaih. Nabi SAW dari Madinah keluar ke Mekah dalam bulan Ramadan. Untuk apa? Pada waktu Futuh Mekah. Futuh Mekah itu penaklukan kota Mekah. Saat itu Mekah masih dikuasai oleh orang-orang musyrik. Oleh Nabi SAW mau ditaklukkan, diserang. Karena apa? Karena penduduk Mekah melanggar perjanjian Hudaibiyah dengan Nabi SAW. Jadi sudah ada perjanjian damai antara orang-orang Mekah dengan Nabi SAW untuk tidak saling menyerang, tidak saling bepergian, tidak saling merugikan. Ternyata dilanggar. Akhirnya oleh Nabi SAW diserang. Dan itu bulan Ramadan. Nabi SAW melakukan saum sampai di suatu tempat. Lalu karena melihat Nabi saum, para sahabat pun saum. Bayangkan Madinah Mekah itu berjarak kira-kira 500 kilometer. Berjalannya tidak lurus. Tidak mengambil jalan terdekat tetapi muter. Jadi lebih jauh. Perjalanannya memakan waktu berhari-hari. Berjalan kaki. Pasti lelah, dan itu di bulan Ramadan. Tapi Nabi SAW saum, orang-orang pun saum. Lalu ada yang lapor ke Nabi SAW bahwa orang-orang merasakan keberatan dengan saum, merasa berat. Tapi mereka melihat kepada engkau ya Rasulullah, karena engkau saum, orang-orang semua saum. Lalu Nabi SAW meminta sewadah air, dan itu dilakukan ba'dal asar. Lalu beliau minum, dan orang-orang melihat beliau minum, lalu orang-orang pun ikut minum pula bersama beliau. Padahal sudah asar sebentar lagi maghrib, tapi beliau membatalkan. Kalau ternyata safarnya dengan saumnya terasa berat, melelahkan, dan melemahkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata 'ala nahrin minas sama' wan nasu siyamun fi yaumi sa'ifin musyah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam 'ala bughlatin lahu faqal ishrabu ayyuhan nas fa'abau faqal inni lastu mithlakum inni aisarukum inni rakibun fa'abau fathana Rasul sallallahu alaihi wasallam fakhidahu fanazala fashariba wa shariban nas wa ma kana yuridu an yashraba sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Sa'id, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bepergian dengan para sahabat. Sampailah dia di sebuah sungai dadakan, sungai yang ada airnya karena baru turun hujan. Orang-orang saat itu saum dan berjalan kaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki bagolnya. Bagol itu binatang hasil perkawinan kuda dengan keledai. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggang kendaraan, orang-orang berjalan kaki. Nabi melihat mereka kehausan. Lihat ada sungai yang masih mengalirkan air karena baru saja turun hujan. Dan itu di musim panas, kadang-kadang ada hujan turun. Nah lalu Nabi SAW menyatakan, "Ishrabu ayuhan nas, minumlah kalian wahai manusia." Tapi para sahabat tidak mau minum, karena sedang saum. Lalu Nabi menyatakan, "Aku tidak seperti kalian, aku lebih enteng dalam perjalanan ini karena aku menunggangi kendaraan. Kalian berjalan kaki, ayo kalian buka." Tapi Nabi sendiri tidak buka. Maka para sahabat juga tidak mau. Akhirnya Nabi SAW melipat pahanya kemudian turun. Turun dari kendaraannya lalu beliau pun minum. Melihat begitu orang-orang pun minum, padahal Nabi SAW tadinya tidak ingin minum. Nabi ingin menamatkan saumnya, tapi melihat para sahabat kelihatannya kelelahan, kehausan, dan disuruh minum, disuruh berbuka tidak mau, karena mencontoh Nabi SAW, akhirnya beliau turun lalu minum, lalu orang-orang pun minum. Ya. Jadi kalau safarnya menyebabkan kelelahan, maka lebih baik berbuka. Ketika orang-orang yang sedang safar, lalu saum, lalu dengan saumnya dia menderita, tapi tetap mempertahankan saumnya, dia berdosa. Jadi ingat, kalau ketika safar, lalu saum, dengan saumnya dia merasakan kelelahan, penderitaan, tapi tetap melakukan saum, maka dia berdosa, dia maksiat. Kenapa? Karena sebuah hadis yang diterima dari Jabir. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau berbuka karena orang-orang merasakan kelelahan, lalu ternyata ada beberapa sahabat yang tidak berbuka padahal kelelahan. Dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ba'dun nas qad soma." Ada beberapa orang yang tetap saum ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ulaikal usat, ulaikal usat." merekalah para ahli maksiat, merekalah para ahli maksiat. Jadi ternyata yang tidak berbuka walaupun kelelahan oleh Nabi dikatakan mereka maksiat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebuah hadis lain dari Jabir radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW kana fi safarin faro'a zahaman wa rajulan qad dhalala alaihi faqal ma hadha qalu sha'im faqal laisa minal barri asyamu fis safar. Suatu saat Nabi safar, dia melihat ada beberapa laki-laki yang ada satu laki-laki yang kelihatan loyo, kelihatan lemas sampai dibopong teh dipapah gitu tah. Oleh Nabi ditanya, ada apa ini? Kenapa dia sampai begitu? Dijawab oleh para sahabat, dia sedang saum ya Rasulullah. Jadi sedang safar, berat safarnya, dia saum sampai lemah, sampai dibopong. Maka berkata Nabi SAW, laisa minal birri asyamu fis safar, tidak termasuk kebaikan melakukan saum ketika safar. Jadi oleh Nabi SAW dianggap itu bukanlah kebaikan. Harus berbuka. Kalau saum ketika safarnya itu menyebabkan dia lemah dan menderita, maka lebih utama untuk melakukan berbuka. Jadi kondisi safar berbeda-beda bagi setiap orang. Kalau antara buka dengan tetap saum tidak ada bedanya, maka dia boleh memilih. Boleh memilih antara saum dengan antara berbuka. Tapi kalau dalam kondisi itu dia saum merasa lebih baik, maka saumlah. Karena apa? Karena pada hakikatnya menyegerakan kebaikan itu yang lebih dianjurkan. Umpamanya kalau sekarang batal boleh, tapi nanti harus diapa? Diqadha. Kalau diqadha berarti menunda pelaksanaan kebaikan. Tapi kalau sekarang saum dan saumnya tidak merusak safarnya, tidak menderita, tidak lemas, tidak menghalangi keperluan-keperluan dalam safarnya, lebih utama dia saum. Itu kondisi pertama. Kedua, kalau safarnya ternyata ya, kalau di bawah saum dia berat, menderita, maka lebih baik berbuka daripada saum. Kadang-kadang dia wajib berbuka kalau dengan saumnya menyebabkan kebinasaan bagi dia, sampai pingsan umpamanya, sampai muntah-muntah, sampai harus dibawa ke rumah sakit, membinasakan dirinya, maka dia wajib berbuka berdasarkan ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu di dalam kebinasaan. Oleh karena itulah maka lebih utama bagi dia untuk berbuka. Ketika dia berbuka maka wajib diqadha pada hari-hari lain di luar hari Ramadan. Bisa di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, sampai bulan Sya'ban dibolehkan. Kapanpun dia mau mengqadha, maka dibolehkan bagi dia. Itulah golongan yang keenam, yaitu musafir. Jadi kesimpulannya, musafir boleh berbuka. Kalau safarnya tidak terlalu berat, lebih utama saum. Kalau safarnya ternyata berat, maka lebih utama untuk berbuka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Golongan ketujuh. Golongan ketujuh adalah al-maridul ladhi yurja bar'u maradihi walahu thalathu halat. Golongan ketujuh adalah golongan orang yang sakit, tapi sakit ini masih mungkin sembuh. Bagaimana orang yang sakit, tapi sakitnya masih mungkin sembuh? Ada tiga keadaan. Keadaan pertama, alla yashuqqa alaihi shaum wa la yadhurru fa wajibu alaihi shaum li'annahu laisa lahu udrun yubihul fitr. Pertama, orang yang sakit tapi tidak berat di bawah shaum dan tidak membahayakan di bawah shaum, maka orang ini tetap wajib shaum. Tidak ada udzur untuk berbuka. Kalau sakitnya itu tidak membahayakan orang itu ketika di bawah shaum, seperti sakit batuk, seperti umpamanya sakit perut, seperti umpamanya borok atau budug atau panu, itu sakit juga bukan? Sakit. Tapi di bawah shaum berbahaya apa tidak? Tidak. Mempengaruhi terhadap penyakitnya? Tidak. Ya. Maka orang ini wajib shaum. Dia tidak memiliki uzur untuk berbuka. Keadaan kedua, ayyashuqqa alaihi shaum wa la yadhurruh fayuftir. Kalau di bawah shaum, shaumnya tidak akan membahayakan sakitnya, tapi dia merasakan berat. Kalau saum gak apa-apa, gak akan lebih parah, gak akan mati. Tapi dengan saumnya dia merasakan keberatan, merasakan penderitaan. Maka orang ini boleh berbuka. Sebagaimana ayat, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar. Siapa di antara kamu yang sakit atau safar, dia boleh berbuka tapi wajib diqadha di hari-hari yang lain, ya. Wa yukrahu lahu shaum al-masyaqqah, dimakruhkan bagi dia saum kalau dia merasakan berat dengan saumnya. Kenapa? Li'annahu khurujun an rukhsatin minallahi ta'ala wa ta'dzibun li nafsi. Karena dia menolak dispensasi rukhsah, keringanan dari Allah Azza wa Jalla atas dirinya, dan dia menyiksa dirinya. Jadi dia ini harus apa namanya, lebih baik berbuka. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiatahu. Sesungguhnya Allah sangat senang, sangat suka kalau rukhsahnya diambil. Kalau dispensasi keringanan dari Allah diambil, sebagaimana Allah benci kalau orang berbuat dosa atau maksiat. Jadi lebih baik orang tersebut berbuka. Walaupun saumnya tidak membahayakan sakitnya, tapi ketika sakit itu dia umpamanya parah, maka lebih baik berbuka. Ketiga, ayyadurrahu saum. Kalau orang yang sakit di bawah saum, saumnya membahayakan dirinya. Bisa tambah parah, bahkan bisa mati gitu. Bisa tadinya cukup dirawat di rumah, karena saum jadi harus dirawat di rumah sakit. Harus diinfus. Pokoknya saumnya membahayakan dirinya, maka dia wajib saum. Wajib. Wajib saum. Maka dia wajib berbuka, afan. Maka dia wajib berbuka. Tidak boleh bagi orang itu saum, karena dengan saum berarti membinasakan dirinya. Allah berfirman, wala tulqu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian bunuh diri-diri kalian, karena sungguhnya kalian Allah Maha penyayang terhadap kalian. Jadi kalau penyakit yang dideritanya kalau di bawah saum menyebabkan dia tambah parah bahkan mati, maka terlarang, ya. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li nafsika 'alaika haqqan." Sesungguhnya diri kalian memiliki hak atas kalian. Diri kita, fisik kita, tubuh kita memiliki hak atas diri kita untuk dijaga kesehatannya, untuk dipelihara dari kebinasaan. Kalau ternyata kita yakin atau kata dokter, jangan saum nih, kalau saum lebih berbahaya umpamanya ya, maka dia tidak boleh saum. Haram baginya saum dan wajib baginya berbuka. Haram saum dan wajib berbuka. Contohnya umpamanya mah yang kronis. Mah yang kronis itu kan harus diisi terus. Harus ngemil sedikit telat, perih. Bahkan bisa muntah-muntah. Akhirnya tidak masuk makanan sama sekali, harus ke rumah sakit, harus diinfus. Bahkan beresiko kematian mungkin saja. Ya. Orang seperti tidak boleh saum ketika itu. Dia harus berbuka. Kalau ternyata saum dan ternyata membahayakan dirinya, berarti melanggar ayat wala tulku bi aidikum ila tahluka. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, ya. Kalau ternyata saum, berarti memadaratkan kepada dirinya sendiri. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la dharara wala dirara, tidak boleh memberi madarat, tidak boleh juga dimadaratkan oleh orang lain. Orang seperti ini wajib berbuka, ya. Nah, inilah tiga keadaan orang yang sakit. Yang satu tetap wajib saum kalau sakitnya tidak terpengaruh oleh saumnya. Dia tidak menderita dan tidak membahayakan sakitnya, maka wajib dia saum. Yang kedua lebih baik, yang kedua dia boleh berbuka kalau saumnya tidak membahayakan sakitnya, tapi dia merasa sangat berat kalau harus saum. Karena dalam kondisi sakit, staminanya ngedrop, menurun. Terus kalau saum dia menderita dengan penderitaan yang lebih berat dibanding orang yang sehat. Maka dia boleh berbuka. Tapi wajib nanti diqadha. Dan yang ketiga, yang terakhir, orang yang saumnya memberatkan dan membahayakan penyakitnya, maka orang ini wajib berbuka, tidak boleh saum, tapi nanti setelah sembuh, maka dia wajib diqadha. Ya. Sekarang bagaimana kalau sakitnya di tengah-tengah sedang saum? Ketika sahur, dia sehat. Pagi-pagi masih sehat. Tapi pas tengah hari dia sakit. Ya, itu sangat mungkin. Apa yang harus dilakukan? Berkata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Wa idza hadatsa lahul marad fi athna'i ramadan wa huwa shaimun wa syaqqa 'alaihi itmamuhu jaza lahul fitru biwujudil mubihi lil fitr. Wa idza bari'a fi nahari ramadan wa huwa muftirun lam yasih ay yasuma dzalikal yaum li'annahu kana muftiran fi awwalin nahar. Kalau seseorang sakit di tengah-tengah saum, di tengah hari dia saum, merasa sakit. Dia sedang saum dari awal, di tengah hari sakit. Lalu kalau dilanjutkan itu saumnya merasa berat bagi dia, maka boleh bagi dia berbuka. Karena adanya uzur untuk berbuka itu sakit. Ya. Maka dia boleh berbuka, lalu dia harus mengqadha nanti. Sekarang sebaliknya. Dia di awal hari sakit. Jadi ketika pas mau sahur, panas badannya. Muntah-muntah. Akhirnya dia tidak saum. Minum obat. Terus tidur. Bangun tengah hari sembuh. Sehat lagi. Apakah dia wajib saum sejak tengah hari? Maka tidak. Tidak sah saumnya. Karena saum wajib dilakukan sejak subuh, sejak fajar. Sedangkan pagi hari waktu subuh sudah masuk, dia makan minum obat. Sehingga tidak saum dan tidak niat saum. Walaupun tengah hari dia sehat, maka dia tidak boleh saum. Kalau dia saum sejak tengah hari sampai Ramadan, sampai maghrib, maka tetap tidak sah saumnya. Karena dia sudah makan dan minum di awal hari. Itu yang pertama. Kedua, wa idza sabata bitib anna saum yajlubul marad au yuakhiru bara'uhu jazalahul fitru muhafadatan ala sihatihi wa ittiqaan lil marad fa in kana yurja zawalu hadzal khatar intadhara hatta yazula thumma yaqdi ma aftara wa in kana la yurja zawaluhu fa hukmuhu hukmul qismil khamis yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin miskinan. Kalau menurut dokter yang memeriksa dia, tadinya dia sehat, tidak apa-apa. Tapi dia punya penyakit. Penyakitnya itu tidak sedang kambuh. Dia tetap mengkonsumsi obat. Karena mengkonsumsi obat, dia sehat. Tapi dia tidak tahu kalau di bawah saum gimana tuh? Apakah akan berbahaya enggak? Konsultasi dia ke dokter, ke ahli di bidang itu. Dokter menyatakan kalau saum bisa menyebabkan sakitnya kambuh atau penyakitnya akan lama sembuhnya. Dia sekarang tidak kambuh karena mengkonsumsi obat. Tapi begitu saum obatnya berhenti kan? Harusnya obatnya sehari 3 kali. Nah ini karena saum paling hanya awal, hanya ketika sahur dan hanya ketika berbuka. Tengah malam mungkin bisa, tapi mungkin kelewat ketiduran gitu. Kata dokter nih kalau di bawah saum kambuh nih. Atau sembuhnya akan lama. Dia tidak sakit. Karena mengkonsumsi obat. Tapi kalau obat terhenti dia bisa kambuh. Maka dia boleh berbuka. Dalam rangka memelihara kesehatannya. Dalam rangka menghindarkan sakit yang sewaktu-waktu bisa kambuh kalau obat terhenti. Seperti contoh umpamanya, yang tidak boleh terhenti berobat umpamanya epilepsi. Epilepsi itu selama sekian tahun harus terus diminum. Telat itu bisa kambuh. Walaupun dia ketika mengkonsumsi obat masih sehat, tidak pernah kambuh karena ada obat yang dikonsumsi. Begitu obatnya telat sehari bisa kambuh, tiba-tiba dia kambuh epilepsinya. Apa bahasa kita epilepsi itu? Sakalor ya? Kejang-kejang gitu. Sakalor gitu. Bisa kambuh kalau obat ini terhenti. Tapi kalau obat dikonsumsi terus, dia sehat biasa. Jadi dia tidak sakit. Ketika masih mengkonsumsi obat. Kata dokter ini sekali aja kelewat bakal kambuh nih. Maka dia boleh berbuka. Atau umpamanya penyakit paru-paru yang harus berobat selama 6 bulan umpamanya. Tidak boleh terlewat. Sekali terlewat harus diulang lagi dari awal melakukan terapi pengobatan 6 bulan lagi. Kan gitu ya? Padahal ini sudah 4 bulan nih, tinggal 2 bulan lagi. Tapi kalau di bawah saum sehari berhenti obat, udah kambuh lagi, diulang lagi dari awal umpamanya, maka dia boleh tidak saum walaupun dia tidak sedang sakit, tidak sedang kambuh. Tapi kalau dibawa saum maka dia bakal kambuh lagi, boleh dia berbuka. Tapi nanti setelah sembuh wajib di apa? Wajib di qadha. Jadi kadang kalau ada orang yang selama ini kelihatan sehat-sehat saja, tapi kok enggak saum? Padahal dia orang yang taat. Jangan suudzon. Orang yang rajin ke masjid, rajin ngaji, enggak sakit tapi ternyata makan di siang hari. Mungkin jenis ini nih, ya. Mungkin dia punya penyakit yang harus diobati secara rutin, tidak boleh telat, kalau telat akan kambuh gitu. makanya saat itu dia tidak saum, tapi mungkin nanti akan diqadha ya. Kalau ternyata penyakitnya itu permanen, dia seumur hidup harus makan obat. Sedikit telat kambuh itu. Sedikit telat bisa kambuh, walaupun dia kelihatan sehat-sehat saja. Tapi sedikit terlambat minum obat dia bisa kambuh, dan itu seumur hidup. Saya nggak tahu penyakit apa yang kayak begini, tapi mungkin ada. Maka dia boleh tidak saum, boleh tidak qadha, tapi dia wajib membayar fidyah. Dianggap sama dengan orang yang sakitnya permanen ya. Inilah golongan yang ketujuh. Jadi dua jenis manusia yang bisa kita bahas pada hari ini. Yang pertama safar, yang kedua sakit. Ya, dengan rincian yang sudah diterangkan tadi. Ya, insya Allah masih ada tiga jenis golongan lagi dari golongan orang-orang yang saum, kita akan bahas esok. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kita persilakan terlebih dahulu bapak-bapak untuk ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa Pak Ustadz batas ukuran safar itu? Berapa kilometer? Dan bagaimana kalau kita bepergian ke daerah Bandung umpamanya, itu termasuk safar atau tidak? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pasti para pendengar kaget. Ke Bandung pergian gak? Pan, iya kayak di Bandung. Ya, tapi ini pertanyaan yang bagus. Berapa jarak safar? Jarak safar para ulama berbeda-beda. Ada yang menyatakan 84 km. Ada yang menyatakan perjalanan sehari semalam. Ada yang menyatakan cukup 3 mil dari tempat atau kota tempat dia tinggal. Berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan karena berbedanya keterangan dari hadis yang ada. Tapi kesimpulan mayoritas ulama seperti yang diungkapkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, batasan safar tidak diukur oleh lamanya perjalanan, jaraknya perjalanan, atau berat ringannya perjalanan. Tidak. Tapi dikembalikan kepada uraf. Karena Al-Quran tidak menjelaskan batasan safar. Hadis juga tidak menjelaskan batasan safar. Kalau tidak dijelaskan, maka batasan safar kembali kepada uraf. Seperti siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Bagaimana cara memuliakan tamu? Tidak dijelaskan. Kembali ke uraf, ke kebiasaan di tempat kita tinggal. Dan kebiasaan setiap orang berbeda-beda ya di dalam apa namanya memuliakan tamu. Berbeda-beda. Ya, tergantung kepada kebiasaan di tempat tersebut. Termasuk safar. Kalau umpamanya apakah dari sini ke Bandung safar enggak? Kalau dari sini maksudnya dari desa Selat Sau, kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Ke Bandung maksudnya ke kota Bandung. Dari sini ke Bandung, kalau pakai kendaraan sendiri, pakai mobil, lewat tol, atau pakai motor, itu sejam rata-rata normalnya ya. Tapi kalau pakai angkot bisa 2 jam. Atau pakai mobil tapi enggak pakai tol ke Cimahi, ke jebak macet gitu. Itu bisa 1,5 jam. Kalau berjalan mah ya berapa jam dari dulu sampai... Dulu kan orang sini kalau kadayuh pakai ditanggung ya, manggul cau, sabar aja, 3 jam, 4 jam, 5 jam gitu. Iya, kita menganggap dekat karena dengan kendaraan, dengan mobil atau motor. Kembalikan ke uraf, kalau menurut orang salah jauh, pergi ke Bandung berbeda dengan pergi ke pasar. Kalau ke pasar itu asal-asalan pakai sandal jepit, gak mandi gitunya. Terus uang juga seadanya lah, seperlunya paling 10 ribu juga cukup. Itu ke pasar. Dari sini ke pasar cuma 2 atau 3 kilo, 2,5 kiloan gitu ya. Tapi kalau ke Bandung, dia mandi dulu, pakai sepatu, nyisiran, pakai minyak wangi, digolep. Terus uang gak bisa, hanya 10 sampai 50 ribu gitu ya. Berangkat. Ditanya oleh orang, kemana? Nyaba kadaye. Nyaba itu apa artinya? Safar. Safar, kadaye. Kadaye itu ke kota, musafar ke kota. Jadi mayoritas masyarakat Selat Sau menganggap ke Bandung itu sudah safar, maka berlaku hukum safar. Tapi kalau mayoritas masyarakat Selat Sau ke Bandung itu bukan safar, dasarnya tiap hari gitu. Mayoritas, bukan satu dua. Maka berarti sudah bukan safar. Sehingga dengan berjalannya waktu, jarak safar bisa berubah. Kalau zaman dahulu, zaman bapak-bapak kita, kakek kita, maka mungkin dari sini ke Bandung safar gitu ya. Pasti safar, karena jalan kaki, tidak ada kendaraan gitu untuk ke sana, itu safar. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan majunya teknologi, dengan berkembangnya peradaban, maka menjadi lebih mudah. Suatu saat seluruh orang Jawa menganggap ke Bandung bukan safar lagi. Maka tidak safar. Nah sekarang saya tanya nih ke penduduk orang Selat Jawa di sini. Kalau orang Jawa mau ke Bandung itu sudah nyaba atau belum? Dikatakan nyaba apa tidak? Mayoritas, bukan satu dua. Kalau saya tiap hari ke Bandung, bisa sehari kadang dua kali gitu ya. Ini mayoritas masyarakat Selat Sau. Kalau ke Bandung sudah dikatakan nyaba atau hanya main saja? Umumnya nih. Main? Enggak, bukan kita, tapi mayoritas masyarakat Selat Sau. Nyaba ya? Sudah nyaba. Saya lihat orang sini, kalau mau berangkat ke Bandung, dandannya beda ketika berangkat ke pasar ya. Beda itu. Maka kalau mayoritas masyarakat Selat Sau pergi ke Bandung, itu sudah dikatakan nyaba, safar, dengan dandanan yang berbeda ketika pergi ke pasar, maka itu uraf orang Selat Sau menyatakan sudah safar pergi ke sana. Walaupun satu dua orang Selat Sau sudah dianggap tidak nyaba karena tiap hari gitu ya. Maka yang satu dua orang ini tidak dikatakan mewakili uraf orang Selat Sau semuanya, enggak. Tapi mayoritas Selat Sau penduduknya menganggap kalau ke sana dianggap sudah safar. Nyaba, dandanannya berbeda, baju yang sudah apa yang disimpan tidak pernah dipakai kecuali untuk keperluan-keperluan istimewa, ke Bandung mah dipakai. Disetrika dulu, diharumin dulu kan gitu ya. Maka berarti sudah safar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu di pengker di belakang ada pertanyaan. Dadang di studio ada pertanyaan dari pendengar. Ada Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Ustaz, sampai di mana batasan tidak mampu menurut Islam? Karena banyak orang yang bilang tidak mampu bayar fidyah, tapi beli keperluan lebaran mampu. Terima kasih dari Ibu Ella. Barakallahu fiik. Ibu Ella ya. Apa batasan tidak mampu membayar fidyah? Bayar fidyah tidak mampu, tapi beli pulsa bisa. Beli baju lebaran, sepatu lebaran itu bisa. Iya. Mampu atau tidaknya bukan diukur oleh perasaan, tapi diukur oleh ukuran yang ditetapkan oleh syariat. Ya, jadi kalau fidyah itu kan 1,5 kilo beras. Kalau diuangkan berapa? Paling 15.000. Kalau 1 kilonya 10.000, itu 10.000 itu sudah bagus ya. Sudah bagus beras 10 ribu. Paling 15.000. Harga baju, harga sepatu ratusan ribu. Mampu. Yang 15.000 tidak mampu, ya. Maka ini kelicikan manusia. Tidak boleh yang seperti itu. Kalau dia saat itu memiliki beras untuk makan dia dan ada kelebihan sampai 1,5 kilo beras, maka dia dihitung mampu. Umpamanya keperluan dia di hari itu cuma 1 kilo untuk sekeluarga. Dia memiliki beras 2,5 kilo di hari itu. Lalu ada yang tidak saum karena manula atau karena sakit permanen. Dia wajib keluarkan fidyah dari kelebihan berasnya. Maka dia dihitung mampu. Jadi wajib dia keluarkan. Tapi kalau umpamanya tidak mampu membeli beras 1,5 kilo, tapi bisa membeli sepatu, membeli baju untuk lebaran, membeli baju baru, sepatu baru untuk lebaran, tidak wajib bagi dia. Membayar fidyah wajib. Hanya karena gengsi di hadapan. Hanya karena gengsi di hadapan orang, dia lebih mendahulukan baju baru daripada fidyah. Maka tidak boleh, ya. Jadi dia wajib membayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, Dang. Halo, Dang. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf, Pak Ote. Ustaz, apa hikmahnya ada manusia yang dilahirkan cacat? Bukankah Allah Maha Sempurna? Syukran jazakumullah khairan katsiro dari hamba Allah di Bandung Barat. Hamba Allah di Bandung Barat. Kenapa ada orang yang lahir dalam keadaan cacat? Bukankah Allah Maha Sempurna? Iya, Allahnya Maha Sempurna. Tapi makhluknya banyak kekurangan. Apa hikmahnya kalau seseorang lahir dalam keadaan cacat? Ya. Hikmahnya banyak. Pertama, ujian bagi para orang tuanya. Dengan cacatnya anaknya, orang tuanya sedih apa tidak? Tentu saja sedih. Tentu saja dia menderita. Sedih dan menderitanya ini ujian. Apakah sabar, dia pasrah, dia menerima takdir dan ketetapan Allah, ataukah dia tidak ridho? Kalau dia pasrah, ridho, ini ketetapan Allah yang pasti baik untuk dirinya, maka dia lulus dalam ujiannya. Tapi kalau ternyata dia ngamuk-ngamuk, ya, memaki-maki kepada Allah, marah kepada Allah, menuduh Allah tidak adil dan seterusnya, maka dia tidak lulus. Dia berdosa besar. Ini ujian. Sabar apa tidak? Kedua, dari sudut pandang yang lain, memiliki anak cacat adalah anugerah. Apa anugerahnya? Penderitaan yang dialami oleh orang tua itu terus-terusan menggugurkan dosanya. Jadi ketika melihat anaknya cacat, dia sedih. Kesedihan menggugurkan dosanya. Ketika dia mendengar anaknya dihina, diejek oleh kawan-kawannya, oleh tetangganya, sedih apa tidak? Sedih. Itu menggugurkan dosa. Kalau cacatnya cacat mental, yang menyebabkan si anak tidak mukallaf. Tidak mukallaf itu tidak terkena apa? Kewajiban. Karena dia cacat mental. dianggap sama dengan orang yang tidak berakal. Maka itu sama dengan memiliki anak yang ketika bayi meninggal. Itu jadi apa? Tabungan di akhirat nanti. Anak itu menjadi ahli surga dan akan membawa orang tuanya ke surga juga. Asal apa? Asal sabar. Itu banyak keuntungan dari memiliki anak cacat yang tidak dimiliki oleh orang yang punya anak normal. Orang yang punya anak normal senang, bahagia, tidak menderita, tapi ada beban. Apa bebannya? Beban tanggung jawab untuk mendidik. Kalau anaknya ternyata tidak terdidik, lalu jadi anak durhaka, itu bisa menyeret orang tuanya ke neraka, walaupun orang tuanya ahli ibadah. Tapi tidak mendidik anaknya. Berdosa anaknya, berdosa orang tuanya juga. Ya. Tapi kalau anaknya cacat, bager, baik, tidak menjengkelkan, dan tidak harus dididik dengan agama, karena umpamanya cacat mental tadi, maka anaknya akan menjadi ahli surga. Karena dianggap sudah meninggal sejak kecil, karena dia tidak memiliki kondisi mental yang normal, seperti umumnya orang. Dia dianggap sudah mati sejak kecil. Itu akan menjadi tabungan di akhirat, akan menyelamatkan orang tuanya. Dari sudut pandang ini, ya, memiliki anak yang cacat itu lebih menguntungkan daripada memiliki anak yang normal. Untuk di akhirat nanti. Untuk di dunia, iya, lebih menyenangkan memiliki anak yang normal. Tapi ada tanggung jawab, harus dididik menjadi anak yang soleh atau solihah. Kalau enggak, akan jadi beban bagi orang tuanya. Jadi ada plus minus, memiliki anak normal ketika di dunia senang bahagia, tapi di akhirat jadi beban. Memiliki anak yang cacat ketika di dunia menderita, tapi menguntungkan di akhirat. Mending mana? Mending banyak punya anak yang normal, dididik soleh-solihah, ya dia ke surga dan membawa orang tuanya ke surga juga. Itu yang terbaik ya. Jadi itu diantara hikmah, memiliki anak yang cacat baik fisik ataupun mental ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu di belakang ada pertanyaan apa tidak? Ya, Pak Dadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai saum mengidap penyakit. Mengenai alat bantu pernapasan atau oksigen. Ya. Apakah itu membatalkan saum? Iya. Nanti kita akan membahas hal-hal yang membatalkan saum. Tapi karena ini ditanyakan dan mungkin mendesak, kita akan jawab ya. Memasang alat bantu pernafasan seperti oksigen murni, tentu saja itu tidak termasuk makan, tidak termasuk minum, tidak berpengaruh terhadap lapar dan haus, tidak berpengaruh kepada lemes ataupun lawan lemes apa kuat ya, tidak dikatakan makan, tidak dikatakan minum, dan tidak berpengaruh kepada lapar dan haus. Jadi sama dengan bernafas. Kalau pakai alat pernafasan, yang dihirup adalah oksigen murni. Kalau tidak memakai alat pernafasan, kita nafas, yang dihirup lebih dari oksigen. Ada banyak gas-gas lain di dunia ini yang kita hirup. Masa yang menghirup banyak jenis gas tidak membatalkan saum. Kalau menghirup oksigen murni saja satu jenis gas membatalkan saum, maka tentu saja tidak ya. Jadi boleh memakai alat pernafasan. Nah, bagaimana kalau alat pernafasannya itu ada aromanya? Mencium aroma tertentu tidak membatalkan saum. Mencium umpamanya minyak wangi, Batal apa tidak? Tidak, tidak batal. Mencium umpamanya kita pakai balsem dalam tangan atau badan. Kecium enggak? Kecium batal enggak? Enggak. Jadi ketika yang kita cium itu sesuatu yang tidak berpengaruh kepada lapar atau haus, lemas atau tidak, maka tidak dikatakan makan, tidak dikatakan minum, dan tidak membatalkan puasa. Termasuk orang yang flu, mempet, lalu menghisap, ini merek bukan, inhaler, merek bukan, inhaler, itu dihisap. Ada baunya? Ada. Batal enggak? Enggak batal. Batal dari mana? Itu bukan makan, itu bukan minum, tidak masuk ke mulut, dan tidak berpengaruh kepada lapar dan haus. Apakah ketika sedang lapar, menghisap inhaler tiba-tiba kenyang? Tidak. Tiba-tiba jag-jag? Tidak. Tiba-tiba hausnya hilang? Tidak. Ya. Walaupun umpamanya ada sesuatu yang hangat ke tenggorokan, tidak dikatakan minum, tidak dikatakan makan, tidak berpengaruh kepada lapar dan haus, dan tidak membatalkan saum kita. Kalau umpamanya ada tukang durian, kita menghisap aroma durian, apakah batal? Ya tidak, ya. Nanti kita akan bahas apa saja yang membatalkan saum. Tapi memasang alat pernafasan berupa oksigen murni tidak membatalkan saum. Bahkan menghisap inhaler pun tidak membatalkan saum kita. Kenapa? Karena tidak dikatakan makan, tidak dikatakan minum, atau tidak menggantikan fungsi makan dan fungsi minum. Tidak membuat laparnya hilang, tidak membuat hausnya hilang. Kecuali sesuatu, walaupun tidak dimakan, tidak diminum, tapi menggantikan fungsi makan. Seperti umpamai infusan atau suntikan suplemen vitamin. Disuntikan, tidak dimakan, tidak diminum. Ya, begitu disuntikan, itu fungsinya sama dengan makan minum. Yang tadinya lapar, jadi hilang. Yang tadinya haus, jadi hilang, hausnya yang tadinya lemes menjadi kuat. Sama dengan fungsi makan, walaupun tidak makan, maka itu batal. Seperti obat yang disuntikan. Bukan obat, suplemen, sari-sari makanan. Disuntikan biar laparnya hilang, maka batal. Walaupun tidak dimakan, tidak diminum, tapi murni menggantikan fungsi makan yang menguatkan tubuh, maka itu batal. Adapun kalau yang disuntikan bukan suplemen makanan, bukan vitamin, begitu disuntik, sebelum disuntik lapar. Setelah disuntik, tetap aja lapar, malah tambah lapar. Sebelum disuntik, haus. Setelah disuntik, tambah haus. Karena yang dimasukkannya obat, bukan suplemen makanan, bukan nutrisi makanan, bukan vitamin, maka itu tidak membatalkan saum kita. Ya. Demikian untuk pagi ini, insya Allah kita lanjutkan besok. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.